الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Jalla Rabbuna atas segala kemudahan yang Allah berikan dan kenikmatan-kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita semua, sampai pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka menuntut ilmu, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada hari ini insyaallah yang seharusnya diisi oleh Ustadzuna Abu Ridha, karena beliau berhalangan untuk hadir, kita manfaatkan pada siang hari ini kita membahas kembali, kita membaca kitab Al-Muntaqa yang berisi tentang fatwa-fatwa Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala yang berkenaan tentang permasalahan seputar permasalahan wanita muslimah. Berkata penanya kepada Syekh hafizahullahu ta'ala, ma hukmu taraddudi bistimrari ala al-aswaq li ma'rifatil jadid minas sila'. Syekh hafizahullahu ta'ala ditanya pertanyaan, apa hukum seorang wanita senantiasa mengunjungi al-aswaq, pasar-pasar, untuk mengetahui barang yang baru dari barang-barang yang dijual di pasar, untuk mengetahui perkembangan apa yang baru di pasar, bagaimana harganya? Maka Syekh rahimahullahu taala hafizahullahu taala menjawab, matlubun minal mar'ati al-baqa'a fi baitiha, yang diinginkan dari seorang wanita adalah dia tinggal di rumahnya, wal qiyama bi a'malihi wa bi tarbiyati auladiha, dan dia senantiasa melaksanakan amalan-amalan atau tugas-tugasnya seperti mendidik anak-anaknya, wa ri'ayatihim, juga menjaga mereka, fa innaha ra'iyatun fi baiti zawjiha, karena sesungguhnya seorang wanita adalah ra'iyah, adalah seorang pemimpin di rumah suaminya, wa mas'uliyatun an ra'iyatiha, dan mereka para wanita itu akan ditanya tentang apa-apa yang mereka pimpin, tanggung jawab mereka. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-33, wa qarna fi buyutikunna, dan tetaplah kalian wahai nisa, wahai wanita-wanita muslimah, di rumah-rumah kalian. Nah, ay ilzamna buyutakunna, yaitu senantiasa kalian berada di rumah-rumah kalian. Fala takhrujna li ghairi hajatin, maka jangan kalian keluar dari rumah kalian tanpa ada hajah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bazzar dan At-Tirmidzi yang semisalnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal mar'ata 'awrah, sesungguhnya seorang wanita itu adalah aurat, fa idza kharajat istashrafaha asy-syaitan, apabila dia keluar dari rumahnya maka syaitan itu akan menghiasinya, membuatnya nampak indah. Walaysat ma'rifatul jadid minasila'i hajatan. Maka kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, mengetahui perkembangan barang di pasar, apa yang baru, nah, ini bukanlah suatu hajah. Tubarriru laha al-khuruja min baitiha, yang bisa membolehkan dia, menjadikan alasan untuk dia keluar dari rumahnya. Fal khataru azim, maka ini adalah bahaya yang besar. Khususan fi hadha zaman alladhi kathura fihi syar, terkhusus lagi pada zaman ini yang kejelekan itu semakin banyak. Nah, maka ini nasihat beliau kepada para wanita. Nah, tidak ada hajah bagi mereka untuk senantiasa pergi ke pasar, mengetahui perkembangan pasar dan harga-harga barang, apa yang baru dari barang-barang dagangan. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya. Hal hunaka mahdzurun syar'i fi raddi salam 'ala al-mar'ati fil hatif aw bidunih? Aw raddi salam 'ala ar-rajuli fil hatif? Apakah di sana ada larangan secara syar'i, larangan syariat untuk menjawab salam kepada seorang wanita lewat telepon? Ya, atau secara langsung, atau juga hukum atau larangan menjawab salam kepada seorang laki-laki, ya bagi perempuan maksudnya, melalui telepon. Nah, maka kata jawaban Syekh Hafizhullah Ta'ala, la ba'sa bi raddi rajulis salam 'ala al-mar'ati fil hatifi wa ghairihi. Tidak mengapa hukum seorang laki-laki menjawab salam terhadap wanita melewati HP atau yang selainnya, telepon atau yang selainnya. Waraddul mar'ati salama 'ala ar-rajuli kadzalik. Demikian pula seorang wanita menjawab salam seorang laki-laki demikian. Nah, ma'amnil fitnah, dengan syarat apabila ada aman, ada rasa aman dari fitnah. Wadzalika li umumi amrihi sallallahu alaihi wasallam bi raddi salam. Yang demikian berdasarkan keumuman perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjawab salam, haqqul muslim 'alal muslim minha raddu salam. Di antara hak seorang muslim dari muslim yang lainnya adalah, di antaranya adalah na'am, menjawab salam. وكذلك لا بأس بالمكالمة الهاتفية بين الرجل والمرأة في حدود الحاجة. Beliau menambahkan, demikian pula pembicaraan melewati telepon antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram, yang maksudnya ini tidak mengapa, sebatas hajat, sebatas kebutuhan. Amal mukallamah al-muriba wal mukallamah allati yukhsha minha al-fitnah fa innaha la tajuz. Adapun perbincangan, pembicaraan yang bisa mengantarkan terhadap fitnah, nah, maka seperti ini tidak diperbolehkan. Li'annaha wasilatun ilal haram, karena ini adalah wasilah, sesuatu yang bisa mengantarkan terhadap perbuatan keharaman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat ke-32, fala takhdu'na bil qaul fayatma alladhi fi qalbihi maradun. Nasihat Allah Subhanahu wa taala kepada para wanita muslimah, janganlah kalian menundukkan suara kalian, ya, melemah lembutkan suara kalian di hadapan para laki-laki ajnabiyah. Fayatama alladhi fi qalbihi marad, sehingga orang-orang yang di dalam hati mereka itu ada penyakit, mereka merasa asik ingin mendengarkan suara kalian. Nah, Pertanyaan yang berikutnya. Ditanya Syekh Hafizahullah Ta'ala, minal ma'lum anna salat al-mar'ah fi baytiha khairun laha min salatiha fil masjid. Fahal idha tarakat as-salata fil masjidil haram awil masjidin nabawi wasallat fi baytiha yuktabu laha ajrun mudha'afat as-salati fiha fihima. Ditanya Hafizahullah Ta'ala, merupakan perkara yang telah diketahui bahwa apabila seorang wanita salat di rumahnya, lebih baik baginya ketimbang dia salat di masjid. Nah, apakah apabila dia meninggalkan salat di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, kemudian dia salat di rumahnya, dia tetap mendapatkan pahala yang berlipat ganda? Nah, pertanyaan ini ditunjukkan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala sebagaimana yang kita ketahui tentang afdholiyah atau keutamaan salat di di Masjidil Haram dan Masjid An-Nabawi. Dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah Ta'ala, di antara fatwa beliau, beliau menyebutkan ada hadis yang menunjukkan tentang keutamaan salat di Al-Masjidil Haram demikian pula salat di Masjid Nabawi. Hadis yang diriwayatkan dari oleh Al-Baihaqi di dalam As-Sunan As-Sughra, hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu Ta'ala, hadis dari Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fadlus salati fil masjidil haram ala ghairihi 100,000 salah wa fi masjidi hadha 1,000 salah wa fi masjidi baitil muqaddas 500 salah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, keutamaan salat di Masjidil Haram dibandingkan keutamaan salat di masjid Maid selainnya adalah 100,000 salah, 100,000 salat, ya, dilipat gandakan menjadi 100,000 pahala salat. Wa fi masjidi hadza, dan salat di masjidku ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 1,000 salatin, 1,000 salat, ya, dilipat gandakan menjadi 1,000. Wa fi masjidi Baitul Muqaddas, dan salat di Masjid Baitul Maqdis, 500 salat, 500 salat. Nah, dari hadis ini Syekh Al-Fauzan, Shalih Al-Fauzan ditanya, telah diketahui bahwa salatnya seorang wanita di rumahnya ini lebih baik daripada salat di masjid. Lantas, apakah tetap dianggap lebih baik sholatnya seorang wanita di rumahnya apabila dia meninggalkan sholatnya di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi? Naam. Maka jawaban Syekh Hafizahullah Ta'ala, kata beliau, qala, amma binisbati li Makkah, adapun sholat di Makkah, ya, Masjidil Haram, fa innal mudha'afata tahsulu fi kullil haram. Mudha'afah, berlipat gandanya pahala salat itu, na'am, bisa terjadi di seluruh tanah haram. Artinya bukan di Masjidil Haram saja, seluruh tanah haram di Mekah. Apabila salat, na'am, di Mekah, mau di Masjidil Haram atau mau salat di samping dari Masjidil Haram, di hotel atau di rumah, selama dia masih berada di tanah haram, dan tanah haram jelas ada batasan-batasannya. Nah, telah dibuatkan apa batasan oleh pemerintah di sana, batasan-batasan tanah haram. Selama dia masih sholat di dalam lingkungan tanah haram, kata Syekh Hafizullah, fa'idha sholatil mar'atu fi baytiha fi Makkah, apabila seorang wanita sholat di rumahnya di Makkah, di tanah haram, hasolat lahal mudha'afah insyaAllah, maka tetap dia akan mendapatkan lipat ganda, perlipatan ganda sholat. Nah, insyaAllah. Ini apabila di tanah haram Makkah. Wa amma fil madinati fal mudha'afatu khassatun bil masjidin nabawi syarif. Adapun di Madinah, maka dilipat gandakan pahala sholat itu khusus di Masjid Nabawi saja. Naam, apabila sholat di dalam Masjid Nabawi, tidak seluruh naam tanah Madinah memiliki keutamaan berlipat gandanya sholat. Artinya kalau tidak sholat di Masjid Nabawi, walaupun dia sholat di Madinah, tidak mendapatkan keutamaan seperti ini. Ya. Kemudian beliau menjelaskan, walakinil mar'ah idza shallat fi baitiha fil madinah imtithalan liqauli rasul sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi apabila ada seorang wanita yang dia tinggal di Madinah, kemudian dia salat di rumahnya, nah, dalam rangka mentaati, mengamalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa buyutakun khairun lakun, rumah-rumah kalian itu lebih baik untuk kalian. Apabila dia mengerjakan sholat di rumahnya dalam rangka mengamalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, kata Syekh Hafizullah, fa innaha yurja laha al khair kathir, maka diharapkan dia tetap mendapatkan kebaikan yang banyak. Wa tusabu ala niyyatiha shalihah, dan dia tetap diberikan pahala sesuai dengan niatnya yang baik. Wa mahabbatiha lis-salati fil masjidir rasul sallallahu alaihi wasallam, wallahu a'lam, dan dia tetap diberikan pahala berdasarkan kecintaannya untuk salat di masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam, wallahu a'lam. Naam. Pertanyaan yang berikutnya ditanya Syekh Hafizullah, mata tusalli an-nisa'u fil baiti ba'dal adzani am ba'dal iqamah? Kapan wanita yang ada di rumah itu sholat? Apakah setelah azan atau setelah iqamah? Nah. Pertanyaan ini dijawab oleh Syekh Hafizullah, إِذَا دَخَلَ الْوَقْتِ فَإِنَّ النِّسَاءَ اللَّتِي فِي الْبُيُوتِ يُصَلِّينَ وَلَا يَنْتَظِرْنَ الْإِقَامَةِ. Apabila telah masuk waktu sholat, maka para wanita yang berada di rumah, mereka sholat. Naam. Setelah masuknya waktu sholat, setelah azan, tanpa menunggu iqamah, ya, iqamah yang ada di masjid. Bal yusallina ba'da sama'il adzan, akan tetapi mereka salat setelah mendengarkan adzan. Idza kana al muadzinu yuadzinu inda dukhulil waqt, apabila muadzin tersebut memandangkan adzan sesuai dengan na'am tepat ketika waktu masuk waktu salat. Fayajuz wa yajuz lahunna at-ta'khir an awalil waqt, wallahu alam. Beliau menambahkan, dan boleh diperbolehkan bagi mereka, para wanita yang ada di rumah, mengakhirkan dari waktu sholatnya. Wallahu a'lam. Nah, pertanyaan yang berikutnya, ma hukmu zaqratatu atau at-talawlush wa huwa sautun tutliquhu al-mar'atu indal farah afiduna athabakumullah. Apa hukum az-zaqratah? Zaghratah, yaitu suara yang dilepaskan oleh seorang wanita ketika dia sedang gembira, yaitu suara teriakan histeris. Nah, ketika sedih atau ketika gembira, dia mengeluarkan suara yang keras. Apa hukum suara seperti ini? Afiduna athabakumullah, berikan faedah kepada kami, semoga Allah membalasmu. Jawaban beliau, la yajuz lil mar'ah raf'u sautiha bihadratir rijal. Tidak boleh bagi seorang wanita mengangkat suaranya di hadapan para laki-laki. Li'anna fi sautiha fitnah, karena di dalam suaranya itu terdapat fitnah. La bizaghratati wala ghairiha. Tidak dengan suara yang histeris atau tidak dengan yang suara yang lainnya. Nah. Thumma inna zaghratata laysat ma'rufatan inda kathirin minal muslimin. La qadiman wala hadithan. Fahiyya minal adati say'ah allati yanbaghi tarkaha. Nah. Adapun suara histeris wanita, ya teriakan wanita, ini adalah perkara yang tidak dikenal di kalangan kaum muslimin, bukan kebiasaan kaum muslimin. Tidak kaum muslimin zaman dahulu, tidak pun sekarang. Ini adalah termasuk kebiasaan yang jelek yang wajib untuk ditinggalkan. Walima tadullu alaihi aidan min qillatil haya. Disebabkan pula perbuatan ini dilarang karena ini menunjukkan sedikitnya rasa malu wanita tersebut. Nah. Kemudian pertanyaan berikutnya yang senada, qala hal sautul mar'ati aurah? Apakah suara wanita itu aurat? Nah. Beliau menjawab, na'am al mar'atu ma'muratun bitajannubil al fitnah. Iya. Seorang wanita itu diperintahkan untuk menjauhi fitnah. Fa idza kana yatarattabu ala sima'i sautiha iftitanur rijal biha fa innaha tukhfih. Apabila suara wanita tersebut bisa mendatangkan fitnah bagi para laki-laki, maka hendaklah wanita tersebut merendahkan suaranya. Ya, tidak memperdengarkan suaranya. Walidzalika fa innaha la tarfa'u sautaha bitalbiyah. Oleh karena itu, yang namanya wanita tidak diperintahkan untuk mengangkat suaranya ketika bertalbiyah. Ya. Wa innama tulabbi sirran. Akan tetapi para wanita bertalbiyah dengan sir, dengan perlahan. Wa idza kanat tusalli khalfar rijal wa nabal imamu syai'in fi shalawat. Demikian pula yang termasuk menjadi alasan na'am tidak boleh mengangkat suara bagi wanita adalah contoh ketika mereka sholat di belakang na'am laki-laki dan imam pun melakukan suatu kesalahan di dalam sholatnya. Fa innaha tusaffiq litanbihihi. Maka wanita diperintahkan untuk bertepuk tangan, ya. Telapak tangan kanannya menumpuk punggung tangan kirinya. Nah, ini perintah untuk menegur imam dalam salat. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Idza nabakum syai'un fi salatikum faltusabbihir rijal wa tusaffiqin nisa." Rawahu Muslim fi sahihihi wa rawahu Ahmad fi musnadihi binahwihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad yang semisalnya, apabila terjadi sesuatu di dalam salat kalian, maka hendaklah para laki-laki mengucapkan tasbih subhanallah dan para wanita menepuk tangan-tangan mereka. Naam. Wa hiya manhiyatun min babil aula an tarkhimi sautiha wa tahsinihi inda mukhatabatiha ar-rijal li hajatin. Maka perkara seperti ini dilarang, min babil aula, ya, yaitu tarkhim sautiha, mendendangkan, melemah lembutkan suaranya, wa tahsiniha, membaguskan suaranya, inda mukhatabatiha ar-rijal, ketika mereka berbincang dengan para laki-laki. Qala ta'ala, Allah berfirman, la takhda'na bil qawl fayatma' alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa. Ayat yang kita bacakan tadi dari surat Al-Ahzab ayat 32. Jangan kalian merendahkan suara-suara kalian di hadapan para laki-laki. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala memberikan tafsir penjelasan tentang ayat ini, wa ma'na hadha, maknanya adalah annaha tukhatibul ajaniba bi kalamin laisa fihi tarkhim. Wanita itu diperbolehkan berbicara dengan para ajanib, laki-laki yang bukan mahramnya, dengan perkataan yang tidak ada tarkhim, yang tidak ada lemah lembutnya. Naam. Ya. La tukhatibul mar'ah al-ajanib kama tukhatibu zawjaha. Seorang wanita itu tidak berbincang dengan wanita atau pria yang bukan mahramnya, pria ajnabiyah yang lain, sebagaimana dia berbincang dengan suaminya. Dibedakan. Bagaimana suaranya ketika dia berbincang dengan suaminya, dibedakan dengan ketika dia na'am, apabila dia memiliki hajah, ada keperluan untuk berbincang dengan laki-laki ajanib. Nah. Kemudian pertanyaan berikutnya, ayyuhumma afdhalil mar'ah salatuha at-tarawih fi baitihi am salatuha ma'al muslimin fil masjid? Mana yang lebih utama, seorang wanita salat tarawih di rumahnya atau salat na'am tarawih bersama kaum muslimin di masjid? Jawab beliau hafizahullah, al-afdhal lil mar'ah salatuha fi baitiha. Yang lebih utama na'am adalah seorang wanita salat di rumahnya. Wa yajuzu laha an tusalli fil masjid ma'al jama'ah salatul fardiyyah wa salatul tarawih wa salatul kusuf wa salatul janazah. Walaupun dibolehkan bagi mereka salat di masjid bersama jamaah, salat-salat fardu, salat tarawih, salat gerhana atau salat jenazah, bisyarat, dengan syarat. Nah, ini ada syaratnya. Antakuna mustatiratan bil hijab al-kamil, harus menutupi dirinya dengan hijab yang sempurna. Nah, berhijab dengan hijab yang sempurna, tidak menampakkan aurahnya. Fa innal mar'ata kulluha aurah. Karena yang namanya wanita itu seluruhnya aurat, maka tutupi. Mutajannibatan lizinah fi badaniha wa fi thiyabiha, meninggalkan perhiasan di badannya atau di pakaiannya. Ya, tidak ada perhiasan di badannya ataupun di pakaiannya. Wa mutajannibatan litibi fi badaniha wa fi thiyabiha, demikian pula meninggalkan tib, wewangian di badannya ataupun di pakaiannya. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan kalian larang hamba-hamba Allah yang wanita untuk menghadiri masjid-masjid Allah. Nah. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa buyutuhunna khairun lahunna wal yakhrujna tafilatin, dan rumah-rumah mereka itu lebih baik bagi mereka, akan tetapi hendaklah mereka keluar dalam keadaan tafilat. Tafilat ai maknanya adalah ghairu mutazayyinat wa mutatayyibat, tanpa berhias dan tanpa memakai wangi-wangian. Naam. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam sunannya. Kata beliau hafizahullah, fal hadis, hadis ini yadullu ala jawazi khurujiha lil masjid, menunjukkan boleh seorang wanita itu keluar ke masjid untuk salat. Bisyartil mazkur, akan tetapi dengan syarat yang telah sebutkan. Wa huwa an takuna mulazimatan lil haya'i wa satr, yang pertama adalah senantiasa memiliki sifat malu ketika keluar, dan satar, dan menutupi diri-diri mereka dengan hijab yang sempurna. Tarikatan lizina wa tib, meninggalkan perhiasan dan wewangian. Wa antasuffa khalfar rijal, membuat sof di belakang para laki-laki. Fama'a iltizamiha bihadzihi syart, walaupun mereka telah menunaikan syarat-syarat ini, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, ya, walaupun mereka hadir di masjid, tetapi dengan menunaikan syarat-syarat ini, kata beliau, fasolatuha fi buyutiha khairun laha, tetap saja salat di rumah mereka itu lebih baik untuk mereka. Naam. Lima fi dzalika min siyanatiha wa adami iftitaniha wal iftitani biha. Karena yang demikian, ini lebih menjaga bagi para wanita. Dia terjaga dari fitnah dan dia tidak memfitnah yang selainnya. Amma idza lam taltazim bihadza syart, akan tetapi apabila seorang wanita tidak mau na'am melaksanakan syarat-syarat ini, fa inna khurujaha haram, maka dia keluar dari rumahnya itu haram. Ta'samu bihi, dia berdosa. Walau kana qasduha shalah, walaupun dia meniatkan keluar itu untuk salat. Nah, sampai di sini insyaallah apa yang kita bacakan. Semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Wallahu ta'ala alam bisawab wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.